besok. Manusia sak jagat do ngerti kabeh sing wis dilakoni nama lopo sing durung sama lopo. Padha rupa wong Islam atau wong kafir. Nah, kabeh biarkan ana sing wis dilakoni ana sing durung. Jadi dina kiamat dina sing meragakake amal-amale bisa ketonton dhewe-dhewe. Catatane ana. Tulisan sing nang dhuwur. Catatan mau ditulis Iqra kitabak. Waca. Buku catatanmu iki lho diwaca. Kafa bi nafsika yauma alaika hasiba, cukup banget kanggo sliramu sebagai saksi. Lanjrat. Jadi kaya rekaman dibuka. Sing lakoni api sholat, yo katok tengriku nuju sholat. Sing poso, sing zakat, sing nakalan-nakalan do minum, selingkuhan lia-liane kabeh. Katok kabeh. Alimat nafsun, ma qaddamat wa akhkharat. Arep mukir ora iso. Pencuri-pencuri, coba-coba sing nyolong-nyolong. Besok, barang sing dicolong, digandul lagi nang gulune. Jadi ape mukir ora iso. Cukup Iqra kitabak, kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Ya, wis ora iso budi jare. Nang kene ana dawuh pitakonan Gusti Allah dawuhi manusa kon ngabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora nitake jin manusa kejaba ana pengabdian. Gusti Allah dawuhi kawula-kawula kon ngabdi dicukupi sembarangane. Sandang, pangan, papan, cukup. Ya. Karek ngabdi ngono wae. Goraya padahal dicukupi sembarang. Mulane ayat iki meleh-melehake. Takon. Ya ayyuhal insanu, hei, eling-eling manusia kafir. Di sing dianu wong kafir. Sebabe napa kok wong kafir? Mergo sing wong Islam wis tata-tata. Wis nglakoni. Wis poso, zakat, salat, haji lan liyane wis dilakoni kabeh. Haji iki sing ditakoni sing kafir. Ya ayyuhal insanu, he manusia kafir. Ma ghurraka. Ma utawi apa swiji-wiji ghurraka iku nipu apa ma ing sira. Birabbi kal karimi kelawan pangeranmu kang lomo. Pangeranmu kang breh. dermawan. Gusti Allah murai ngono kok kowe iso nganti ketipu sebab e apa? Allazi khalaqaka kang nitake sapa pangeran ing sira. Padahal seliramu manusia asale durung wujud diciptake. Mulai saka nutfah mani terjadi darah segumpal alaqah berubah jadi daging segumpal mudghah terjadi balung nom izoma terus dibukau daging jadi manusia kok dora gelem nyebah ora gelem nyembah sebab apa Gusti Allah sing nitahake sliramu fasawaka mongko nyampurnaake sapa Allah ing sira fa adalaka niki kira asabat wonten sing maca nganggo tasdid fa adalak ana sing maca tanpa tasdid fa adalaka mongko jejegake sapa Allah ing sira digawe disampurnakno diapikno manusa niki nek sampean pelajari diwei mripat loro diwei tangan loro diwei sikil loro carane gawe Gusti Allah apa jero madarane ibu kono cetakane ta ora asta kale iku iso ukurane padha ling ukur piye sikile ya ukurane padha ora ndung sing siji 2 meter tangane sing siji 2 meter sing siji 1 meter ora ana sing ngono digawe rocak fasawaka fa'adalak jadi banding antarane sing tengen karo sing kiwa imbang fi ayyi suratin ing dalem ndi gambar ma zaidah sya'a kang ngersakake sapa Allah rakabaka mongko nyusun sapa Allah ing sira menurut bentuk gambar sing dikersakake nek sampean pikir jero madarane ibu iki ana cetakane ta ora nek sampean mungi ana cetakane kenapa anak lima kok rupane dhewe-dhewe apa cicakane mleset tapi anak 10 kok iso dhewe-dhewe padahal bapake dadi siji ibune dadi siji mulane takonane ana cicakane ta ora nek ana cicakane aku tulung gekno kaya sampeyan 201 ora iso gawe 201 ora iso sing hebat lahir saka guwa garbane ibu dilalah sirah wis ana rambute ling nerapno rambut lho piye sampean pikir fal yang zuril insanu bimma khuliq sangka apa manusia digawe iki sampean nek mikir-mikir mikira gawenane Gusti Allah tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq mikira ciptaane Gusti Allah sing gampang ku awak kita dhewe niki malah Ya. Manusia diparingi papan, sandang, pangan. Mangane macam-macam. Sing kita ngedekseni para manusia nek mam liwat cangkem siji. Gilingane njur weteng ku rupane piye? Endae. Metune gak iso dhewe-dhewe. Sing encer-encer metu ngarep. Sing kandel-kandel metu mburi. Antara pipis karo ee. Padahal mlebu teko njero padha. Zaman pikir niku. Ngono encer metu mburi, namine mencret sakit. Ngono sing agal-agal metu ngarep. Nah ini kencing batu sakit-sakit itu yang ngatur jerone piye padahal sing jahar sing deweteng ora rumangsa pokoke mangan ae agar enak pangan ngono ae tapi dilalah mlebu metune kok iso aturan nah teniki sampean pikir murai kekuasaannya Allah. Lama-lama kan ibadah ngabdi wae kok emoh. Iki diweleh-weleh nak. Wong Gusti Allah brek kaya ngono kok dadi kuwe ketipu ora gelem ibadah. Apa sebabe? Kala ojo kaya ngono manusia kafir. Iki sing diunani-unani wong sing kafir. Ojo kaya ngono. Bal tukadzibuna balik donggoro hake sapa sira kabeh. Bal tukadzibuna balik donggoro hake sira kabeh kufar Mekah bidini kelawan anane piwales. Bidini kelawan anane dina piwales yaiku dina kiamat. Dikandani bolak-balik. Wong urip. Bakale mati. Nek wis mati. Bakale diuripno maneh. Lek engkar. Luar biasa. Ngantos ana wong kafir. Mentala. Nglumpukake balung-balung saka sampah. Nek sampah ana balung pirang-pirang dicikoki. Wong kafir Mekah. Digawa ning ngarsane jeneng Nabi. Qala man yuhyil izoma wa hiya rami Muhammad alam alam wis kemlatak kaya ngene ajur ngene kok iso diuripno maneh. Sing iso uripno sapa Muhammad? Iku balunge digawa pencilaan. Di wong kafir-kafir Mekah ku. Pencilaane ning kan Nabi luar biasa. Kok kula jenengan menangi ngono. Pelinteng wae jangan itu. Jangan balung-balung dikumpuk. Ini mayuhil idoma. Wahya ramin. Kanjeng Nabi diwulang Gusti Allah. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sing iso mbalek ke balung. Wis ajur urip maneh unta. Ya sing gawe pertama itu. Gusti Allah. Gusti Allah gawe pertama ya iso balekna ya iso. Kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Nek ngomong ku nyelekit. Ya. Kula jenengan kamu menangi ucapane wong kafir ngono kudu ngepruki kok. Wedhus mati dicangkeng tinggo pedekan karo sahabat-sahabat coba aturan Islamku wedhus nek mati diarani batang ra kena dipangan nek wedhus disembelih mboten kena dipangan. Lho ngene iki aturan napa? Nek wedhus mati dhewe iku sing mateni sapa? Ngono iku takonane. Ya Gusti Allah ra. Ayo nek mati sing mateni Gusti Allah malah dadi batang tak kena dipangan. Nek disembelih mboten kena. Mboten karo Gusti Allah ku utawa ndi ngono kok pencilaan dene. Kita akan coba sampean jawab. Sampean jawab upamane ana wong kafir ngono. Gusti Allah karo mboten ku utawa ndi? Ngono kurang ajare lak mekaket. Nek takon ngono. Mana nek ana wong kon sedekah rene fakir miskin. Ngono ku yo. Munere. Qala alladziina kafaru anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Coba pikir. Aku mbok kon sedekah rengene fakir miskin. Wong fakir miskin niku wis takdir. Sing nedir sapa? Ngono iku. Kan wis ditakdir Gusti Allah dadi fakir miskin. Dung aku mbok kon ngaweh. Dung malah suke. Berarti aku nantang Gusti Allahmu. Ngono, wong dikersakake gak tau pikir kok aku kon nyogena. Berarti aku nantang karo Gusti Allah. Mosok pantes ngene iku, ngene iku. Pencilaane ra makat. Anut imu malau yasha Allahu at'ama. Iku nek pancen nasibe suke lah iso suke dhewe ora usah diweki. Iku nek ngomong ngoten iku. Jadi nyelekit. Sama nak dicakoni jawabnya mesti padha karo wong kafir mau. Ana wong ditakdir fakir, ana ditakdir juga sing nedir yo sapa? Sampeyan jawabe yo mesti Gusti Allah. Ana sing ditakdir fakir yo ben fakir ra. Sak kersane Gusti Allah. Aja disugeno. Ngono kuwi jenengane kowe nantang Gusti Allah. Nyelekit. Mulanya besok nak dibalas, wong kafe dibalas, sampan ngerti, sampan nyokorake, syukur, nyelaki cerak mekakat kok. Wa inna alaikum lahafidin, dan saat menek ingatasi sirakabe lahafidin, saiti ono wong sing jogo. Ngamal-ngamal mau dijogo, ditulis. Sapa para malaikat diroman kang mulya-mulya katibina kale padha nulisi sapa malaikat rengene ngamal ya lamuna do ngerti sapa para malaikat matap aluna ing barang kang padha nglakoni sira kabeh lakumu kabeh sing samar sing katok sing manung delik-delik kat cacakal kabeh. Besok bagiane innal abrara sak temane wong sing bagus-bagus. Ngaten iki nek maknane abror niku wong Islam. Ya. Innal abrara sak temane wong sing bagus-bagus lakune yaiku wong Islam, wong mukmin. Lafi na'imin sayaktiku tetap di dalam suwargo kenikmatan. Wa innal pujara lansak temani wong-wong kafir. Lafi jahimin sayaktiku tetap dalam neraka jahim. Ya selawunaha padam lebu sapa wong kafir. Pujar. Ha'ing jahim. Yaumatina ing dalem besok dina kiamat dina piwales kabeh jam lepuring neraka. Apa sebabe nerakane sing ditulis nek kene kok jahim? Jahim iku neraka nomor 6 tekan dhuwur nomor 6. Nomor 1 Jahannam, nomor 2 Lazo, nomor 3 Khutama, nomor 4 Sa'ir, nomor 5 Sa'ir, nomor 6 Jahim. Jahim itu nerakane penyembah berhala. Disebut wasani. penyembah berhala wasane iku wong kufar-kufar Mekah niku. Ya, penyembah berhala mulane teng mriki disebut lafi jahimin. Wa mahum lan ora ana sapa wong kafir anha saking neraka bi ghaibin iku bakal ditokake. Nek wis mlebu ora bakal metu. Pirang taun ora ana bare. Samene wong Islam benjing nek mbon mlebu swarga mboten badhe medal. Pirang taun nok swarga ora ana bare. Ya, kenikmatane nang swarga ngoten malane kita wonten donya sisa umur niki kanggo ngibadah sing apik temenan ditingkatake carane ngati. Wa ma adraka utawi apa suwi-suwi ku meruake pamae sliramu. Ma yaumuddin iku apa utawi dina piwales. Dina piwales ku dina apa? Saking endahe dibaleni maneh. Summa ma adraka mongko nuli utawi apa suwi-suwi ku meruake pamae sira. Ma yaumuddin eng utawi apa dina piwales iku. Kowe ngerti dina piwales. Dina kiamat. Yauma la tamliku yaiku dinane ora miliki, ora duweni sapa nafsun awak-awakan suci li nafsin marang awak-awakan liya syai'an eng apa-apa. Wong-wong ora iso ngalap manfaat sidujoke karo wong kafir-kafir. Ora bakal bisa manfaatake lakon-lakone. Siji karo nak donya. Nek nak donya iku kadang-kadang ana perintah antara majikan karo pembantu. Cara lahir pembantu dikongkon karo majikan. Reng iki aku reng pasar lah po dikongkon jenagan. Bisa mana? Bisa nangane jenaga emak tra ono ngene ku. Ajar piye? Wal amru utawi sekehe perkara yauma izin besok dina kiamat lillahi ku kagungane Allah. Sing saged jawuh namung Gusti Allah. Dawuhi malaikat, dawuhi manusia-manusia sing do apik-apik lakune kon mlebu swarga. Niki iku Gusti Allah. Nek nang donya kadang-kadang manusia iso dadi majikan, iso ngongkon pembantune. Tapi besok nek ngene dina kiamat ora ana wong nguasai, ora ana. Wabeh kekuasaan wonten kekuasaane Gusti Allah. Summa qala suratul Tathfif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.